Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi Muhammadun Rasulullah anillahi ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insya'allahu minal aminin alladhina la khawfun alaihim walahum yahzanun bifadlika Allahumma ya Rabbal Alamin nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'wata wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardhatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saya hormati hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang sudah penuh dengan barokah ini. Semoga insyaallah semua yang hadir di sini, yang biasanya hadir, yang belum hadir, yang menyaksikan acara ini, semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala fiddini wad dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan apa yang biasa dilakukan oleh guru kita, rutinitas beliau, yaitu setiap malam kumpul bersama untuk mengaji ilmu. Intinya kalau beliau biasanya tafsir ya. Beliau biasanya membawakan tafsir. Lah yang tafsir biar sebagiannya beliau saja. Saya tak membawakan yang lainnya yang mungkin berhubungan dengan bulan Ramadan dan dengan puasa Ramadan. Alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita di bulan dengan bulan Ramadan yang insya Allah untuk kita semuanya orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang jarang amal solehnya, yang jarang ibadahnya, yang jarang mendekatkan diri kepada Allah SWT, ketemu sama bulan Ramadan itu kesempatan yang berharga. Kenapa bisa ketemu tahun ini, belum tentu bisa ketemu di tahun yang akan datang. Dan insya Allah dengan kita ketemu dengan Ramadan tahun ini, kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi yang dimuliakan Allah, puasa itu satu ibadah yang unik. Puasa itu satu ibadah yang lain daripada yang lainnya. Kita ketika puasa itu enggak makan, enggak minum, padahal boleh. Sebelum makan dan sebelum minum itu boleh. Sebelum puasa kan boleh makan dan minum ya. Tapi ketika sudah niat puasa, sudah masuk waktu subuh, enggak boleh makan, enggak boleh minum, padahal halal itu. Yang punya istri enggak boleh mendekati istrinya, enggak boleh kumpul sama istrinya. Enggak boleh kumpul dalam artian yang 17 tahun ke atas ya. Enggak usah saya terangkan kayak anak TK, anak sudah gede semuanya sudah paham insyaallah. Enggak boleh kumpul sama istri baru-baru, berarti enggak boleh ketemu, Pak. Itu sudah jenengan sudah paham semuanya. Mungkin jenengan lebih alim daripada saya bab itu. Enggak boleh kumpul sama istrinya, padahal sebelumnya itu hal yang boleh. Lah, puasa itu memang satu ibadah yang menuntut kita untuk benar-benar perang untuk melawan hawa nafsu. Coba kita bisa lihat. Kita kalau bicara ayat tentang puasa. Gimana Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kata wajibnya gimana? Kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba itu maknanya furidho, diwajibkan. Alaikum atas kamu semuanya, asyam, apa yang diwajibkan? Itu puasa. Ketika Allah nulis ayat ketika Allah berfirman tentang sholat, kewajiban, apakah Allah mengatakan kutiba alaikum sholat? Enggak kan? Tapi cuma akimus sholat, enggak didalui dengan fi'il madhi. Ketika zakat sama, wa atus zakah, nggak ada kata kutibanya. Tapi kenapa kok puasa diawali dengan kata kutiba? Coba kita lihat. Mosok yang pakai kutiba cuma puasa, enggak? Ternyata yang pakai kutiba juga ada lagi yang lainnya. Apa? Kutiba. Bentar. Aku hilang ini. Yang pakai kutiba lagi juga yaitu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu qital, perang, padahal itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Jadi ayat untuk menunjukkan wajibnya puasa, kutiba alaikumus siyam, itu sama seperti ayat untuk menunjukkan wajibnya apa? Perang. Berarti seakan-akan antara puasa dan perang ini ada satu persamaan. Padahal kalau kita lihat jauh ya, perang itu susah, biayanya besar. Setelah itu resikonya nyawa. Puasa apa ada yang puasa sampai mati? Enggak ada kan? Paling baru ngelak sedikit aja sudah mokah semuanya biasanya. Kita puasa enggak ada sampai mati. Tapi kok kenapa puasa diibaratkan sama dengan perang? Karena puasa itu hampir-hampir sama beratnya seperti perang. Puasa ya. Puasa yang benar-benar puasa. Bukan cuma puasanya anak kecil. Kalau puasanya anak kecil, itu anak kecil itu puasa yang penting gak makan, gak minum. Yang penting puasanya sah, itu anak kecil puasa. Tapi kalau pulau kalian jenengan yang sudah dewasa ini, puasanya bukan mikir sah atau tidaknya, diterima atau enggak puasa kita. Yang enggak makan, enggak minum, puasanya sah banyak, tapi yang puasanya diterima itu jarang. Ibadah itu dua macam, ada sah dan diterima, dapat pahala. Ada sah, tapi enggak diterima. Saya sholat sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam enggak khusyuk sama sekali. Sah atau enggak salatnya? Sah. Apakah saya harus qadha? Enggak. Diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat ilmunya mungkin enggak diterima. Kalau fadlullah, kalau kekuasaan Allah ya, kita enggak tahu lagi. Kalau lihat ilmunya mungkin enggak diterima. Enggak diterima. Sah, tapi enggak diterima. Saya sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk, diterima enggak? Sah enggak? Sah. Diterima enggak? Insyaallah diterima. Puasa juga sama, ada puasa sah, tapi enggak diterima. Ada orang puasa, mau sahurnya 2 piring misalkan. Sahur 2 piring. Setelah itu ibadah. Tapi besok dari zuhur sampai asar ngerasani. Sah enggak puasanya? Sah, enggak wajib qadha dia. Dapat pahala enggak? Dikhawatirkan tidak dapat pahala. Lah, kalau yang kita kejar itu puasa cuma sekedar sahnya puasa aja, nyun pangapunten, ibadah puasa kita enteng. Apalagi model puasanya habis sahur, salat subuh, tidur sampai asar. Nah, ini kalau model begini masih Ramadan setahun ya kuat insyaallah. Karena cuma tidur dah, terus enggak sama dengan perang itu. Itu enggak sama dengan apa? Perang. Tapi puasa yang benar-benar berusaha bukan cuma enggak makan, enggak minum, tapi ketika puasa dia bisa menahan hawa nafsu. Ini bukan cuma sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan beratnya seperti perang. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar itu kapan terjadi? Ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan waktu puasa perang, kira-kira berat atau enggak? Berat, cuacanya panas. Anda tahu panasnya daerah Arab sana. Saya kebetulan Jumat kemarin baru pulang dari sana. Panasnya sana itu 45 derajat Celcius. Jadi kayak digodok gitu modelnya. Saya sekolah niku berdiri tengah-tengah siang itu ngawang sudah kayak mabur gitu sudah. Dua hari saking panas yang luar biasa. Sampai kayak hampir pingsan. Gue bener-bener panas. Itu bisa jenengan bayangkan, panas kayak gitu perang. Panas kayak gitu aja enggak usah perang, ayo tawaf kalau berani. Susah, tawaf itu sekarang masih enak, bawahnya itu asik, enggak begitu panas sekarang kalau tawaf. Saya tawaf padanya jam 1:30 siang soalnya. Udah itu cuma cepat karena enggak sepi yang tawaf. 25 menit sudah selesai tawaf, yang pagi saya tawaf 2 jam baru selesai. Yang siang itu 25 menit sudah selesai tawaf, tapi lebih capek daripada 2 jam tawaf. Karena kena sinar mata, hari itu 45 derajat Celcius seperti itulah di zaman Nabi. Yang enggak ada AC, enggak ada macam-macam. Itu mereka perang. Kira-kira beratnya luar biasa atau enggak? Bukan cuma perang. Long perang umat Islam cuma 313 lawannya 1000. Lawannya 1000 perang. Berat ini. Nabi Muhammad SAW ketika mau perang Badar lihat ini jumlahnya sedikit. Sana jumlahnya banyak. Cuma bedanya jumlah yang sedikit ini perang kepengin biar cepat mati. Yang jumlahnya banyak perang tapi jangan sampai mati. Jadi nekat-nekat semuanya ini. Ya, ini ketika perang Badar itu nekat-nekat semuanya. Lah diceritakan mungkin saya pernah cerita di sini tapi saya ulang lagi enggak ada masalah. Itu waktu itu enggak salah Abdurrahman bin Auf. Insyaallah Abdurrahman bin Auf itu ketika perang Badar. Perang Badar itu saat kematiannya Abu Jahal. Saat kematiannya Abu Jahal itu ketika perang Badar, beliau cari. Orang itu kalau perang itu biasanya pilih. Kalau samping-sampingnya kuat enak kan dilindungi soalnya. Soalnya bisa dapat perlindungan. Ini waktu mau perang lihat samping kanan anak kecil. Samping kiri anak kecil. Dia mikir, waduh, ngomong anak cilik iki berarti. Bukan saya yang dilindungi, saya melindungi dua anak kecil ini berarti kata. Kemudian anak itu yang di samping manggil. Manggilnya pelan-pelan supaya yang sana enggak sampai kedengaran. Pelan-pelan sini. Dengarkan telinganya. Kenapa? Mau nanya. Ya nanya apa? Yang namanya Abu Jahal yang mana? Abu Jahal itu musuhnya Nabi. Kira-kira orang hebat musuhnya hebat enggak? Hebat. Abu Jahal itu hebat, tinggi, besar, jagoan perang, pemberani, pahlawan. Pintarnya luar biasa. Cuma sayangnya enggak dapat hidayah untuk masuk walaupun dia sudah tahu Nabi Muhammad itu benar. Abu Jahal itu pernah ditanya, Nabi Muhammad itu benar atau enggak? Muhammad itu enggak pernah bohong. Loh. Terus ya benar apa enggak? Ya Muhammad tuh gak pernah bohong kok. Jadi ngaku Nabi ini benar atau enggak? Ya benar. Ya kok kamu gak mau beriman? Ya lain lagi itu urusannya. Kalau beriman kan saya gak dapat pengikut nanti. Lain lagi urusannya. Itu dua anak kecil itu. Yang kecil ini. Yang sebelah ini nanya. Abu Jahal yang mana? Kaget. Apa sama Abu Jahal? Ya gak tahu. Aku dengar kok katanya dia dulu sering mencaci maki Nabi Muhammad. Terus apa? Kalau aku lihat dia aku sudah janji. Demi Allah, kalau sampai mataku lihat dia, tidak akan lepas dia sebelum salah satu di antara kita yang mati. Anak kecil, kaget terhadap Allah. Masya Allah. Yang sebelah sini manggil lagi supaya yang sini enggak kedengeran. Manggil lagi, "Eh, Aman, eh, mau nanya." "Nanya apa?" "Ya namanya Abu Jahal yang mana?" Sama pertanyaannya. "Kenapa?" tanya Abu Jahal. "Aku dengar dia suka mencaci maki Nabi Muhammad ya." "Terus?" "Ya, aku sudah janji demi Allah, kalau sampai aku ketemu sama dia, siapa di antara kita yang duluan mati?" Wah, kita tahu, setelah aku lihat pertanyaannya dua anak kecil, aku jadi orang yang paling pede di bidang pertempuran. Apa? Sampingnya singa-singa kecil ternyata. Ketika perang terjadi, Abdurrahman bin Auf itu lihat anak kecil ini, masih kecil, pedang itu kan berat. Ketika lihat anak kecil ini, dia mengatakan, "Eh, Ananda, itu yang kamu cari, itu yang namanya Abu Jahal." Abdurrahman bin Auf waktu itu anak, dua anak kecil ini lari kayak burung elang cepatnya. Wah, itu kayak burung elang, sampai akhirnya bisa melumpuhkan Abu Jahal. Begitu menjatuhkan Abu Jahal mati, langsung kedua-duanya lari nyari Nabi. Itu ngomong, "Ya Rasulullah, aku bunuh Abu Jahal." Yang ciri satunya, "Ya Rasulullah, aku juga bunuh Abu Jahal." Terus tanya, "Loh, yang pedangnya kena Abu Jahal yang mana?" "Pedang saya kena." Itu gak mau, "Pedang saya kena." "Rasulullah, sudah, tak lihat pedangnya." "Lihat, oh iya kena. Ini, ya kena." "Sudah, kamu berdua yang bunuh Abu Jahal." Itu perang Badar berat. Sudah sahabat perang Badar berat. Ketika pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan, "Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar aw kama qol." Kita ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat langsung geletak. Sudah perang Badar seperti itu, ternyata masih ada jihad yang lebih besar lagi. Tanya, "Ya Rasulullah, jihad apa lagi ini yang lebih besar daripada perang Badar?" Dijawab, "Yaitu perang melawan hawa nafsu. Puasa enggak makan enggak minum gampang. Puasa enggak bohong, gampang apa susah? Puasa enggak ngerasani, gampang apa susah? Puasa tapi matanya enggak lihat yang haram. Lihat perempuan nunduk, ayo bisa enggak?" "Wah, mubadir beb, ya dosa pokoknya." "Puasa lihat perempuan yang enggak halal, matanya langsung nunduk, bisa enggak?" "Nah, kalau itu enggak bisa, enggak bisa. Yang penting enggak makan enggak minum, ya sudah, puasanya kelas anak TK, yang penting sah. Diterima, wallahu alam." Tapi yang benar-benar puasa, sampai dibarengin puasa itu seperti perang. Nah, karena di dalam puasa itu kita perang melawan hawa nafsu. Di situ kita jihad, di situ kita bertanding. Bertanding lawannya bukan siapa-siapa. Kalau setan sudah dibelenggu semuanya mungkin. Tapi yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Nafsu itu dikatakan lebih buruk daripada 70 setan. Nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Jangan lihat ada orang tokoh terhormat, tokoh agama dan lain sebagainya, kena sampai skandal dan lain sebagainya, perzinaan dan itu dan lain sebagainya. Sebabnya karena apa? Karena nafsu. Ada orang sudah kaya nyolong, korupsi. Itu yang korupsi itu orang yang fakir atau orang yang kaya? Kaya, gak pernah ceritanya, gak pernah dengar ya. Ada orang fakir korupsi, gak ada. Fakir itu paling mentok, paling pitik. Maling sandal gitu paling. Ini orang sudah kaya, maling triliunan. Kenapa? Nafsu, kepengen tambah kaya. Loh, nafsu itu bahaya. Kata Imam Ghazali, akal sama nafsu ini seperti joki sama kuda. Coba bayangkan, ada orang akalnya gak pernah digembleng dengan ilmu, gak pernah dididik, gak pernah diajak riyadhah, gak pernah dilatih. Setelah itu bawahnya kudanya kuda liar. Kira-kira bisa ngendalikan kuda gak? Gak bisa. Kalau akalnya itu terlatih, bisa melemahkan nafsunya. Jadi Ramadan kita diajari untuk bagaimana caranya akal kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kemuliaan manusia itu ada ketika manusia itu tidak menuruti hawa nafsu. Makanya puasa itu kita disuruh melaparkan diri. Kenapa? Kalau lapar, yakin keinginan untuk maksiat itu tambah berkurang. Betul apa betul? Lapar itu enggak nafsu maksiat, tapi kalau kenyang lebih semangat untuk maksiat. Jadi kita tuh dilatih, dilaporkan dulu nafsu kita, enggak dikasih makan, enggak dikasih ini, enggak dikasih itu. Tujuannya apa? Supaya terlatih. Supaya nafsu kita itu bisa kita kendalikan. Ada pepatah Arab, jawi kalbak yadba'ak. Laparkan anjingmu, nanti anjingmu akan ikut sama kamu. Lalu kalau dia baru miara anjing, katanya, saya enggak pernah miara, jadi enggak tahu. Katanya kalau baru miara anjing itu, anjing disuruh ngelaparkan dulu. Dibuat aja sampai lapar, kelaparan, lemes, kasih makan. Kasih makan dikit. Saya itu nanti anjing kelaparan lagi, kasih makan lagi. Kelapar lagi, kasih makan. Itu sudah langsung berlangsung sekian lama, nanti anjingnya jadi anjing yang nurut. Kenapa? Enggak mungkin nyerang tuannya. Nah, karena ini tuannya yang menolong dia ketika kelaparan, anjingnya nurut. Nafsu kita juga sama, dilatih lapar, lapar, lapar, lapar. Sudah kelaparan, maghrib baru dikasih makan. Nanti lapar lagi, sahur baru dikasih makan. Nanti lapar lagi, maghrib baru dikasih makan. Nah, kalau kita setelah satu bulan enggak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya rugi kita berarti. Cuma sayangnya, kadang-kadang orang puasa Ramadan itu enggak ngerti. Lebih banyak makan ketika bulan Ramadan dibanding di luar Ramadan. Sahur sak piring. Sak piring itu belum sama esnya, belum sama gorengannya, belum sama yang lain-lain. Buka adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kolak. Bakso, sirup, air es, nasi berceting-ceting, lawuh. Langsung ini, setelah itu makan roti, nanti terawih, kekenyangan hei, terus terawih, rampung terawih, nanti malam pulang pengajian, us golek warung, sego goreng, makan lagi, sahur ketemu makan lagi. Ini keluar dari Ramadan tambah gemuk deh. Nunggu yuk, bentar dalil, kok kamu puasa kok tambah gemuk? Iya, soalnya saya puasanya ikhlas. Yang puasanya tambah kurus itu kan kalau orang puasanya enggak ikhlas itu jadinya tambah kurus. Kalau puasanya ikhlas insyaallah selesai keluar dari bulan Ramadan tambah gemuk. Nah, itu enggak ngerti. Akhirnya kalau buka tuh dilihat ngeri. Usus itu paling berapa kilan, tapi nasi sak cething mlebu kabeh bisa. Belum baksonya, kolaknya, gedang gorengnya dan lain sebagainya. Lah itu kita caranya bagaimana kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Lah kalau laku jenengan kok gemuk, beblas ini gemuk karena banyak duduk. Mas aku ya tak dalil sisan sekaten mawon. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi orang itu dia bisa mulia ketika dia sudah mengendalikan hawa nafsu. Nabi Yusuf itu hebat apa enggak? Dan lalu kan baca cerita Nabi Yusuf kan? Saya sudah dengar cerita Nabi Yusuf sampai khatam kan waktu itu tahun lalu. Pada cerita Nabi Yusuf itu kita lihat kehidupannya kayak roda. Jadi anak yang paling disayangi, rodanya di atas. Dibenci saudaranya, buang sumur, rodanya di bawah. Setelah itu dikeluarkan dari sumur, dijual. Jadi budak, roda masih di bawah. Yang beli perdana menteri. Jadi anaknya menteri dibeli untuk dirawat sebagai anak, bukan untuk dijadikan pembantu. Rodanya ke atas lagi, jadi anaknya menteri kok. Jadi kan ada yang anaknya menteri. Anaknya wali kota aja enggak ada. Anaknya camat itu orang enak, ya. Itu jadi anaknya menteri. Jadi di bawah roda kehidupan itu salah, atas seneng, susah seneng lagi. Setelah seneng lagi, usia tambah dewasa, tambah ganteng. Yakin sak solo kalah ganteng kabeh. Nabi Yusuf itu cakepnya luar biasa. Yang bisa ngalahkan ketampanannya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ketika perempuan-perempuan lihat Nabi Yusuf kok sampai mengiris-ngiris jarinya. Tapi kenapa tidak ada perempuan yang mengiris jarinya ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan Nabi Muhammad diberikan sama Allah al-jamal wal-jalal, keindahan dan kewibawaan. Nabi Yusuf sama Allah diberikan al-jamal, tapi enggak dikasih jalal. Ya, Nabi Yusuf itu ibaratkan bulan. Orang bisa menikmati indahnya bulan, tapi apakah bisa orang menikmati indahnya matahari? Lihat aja langsung matanya sih silau. Makanya hikayat tentang wajah Nabi Muhammad secara detail, bagaimana bentuk matanya Nabi, hidungnya Nabi, itu pasti dari sahabat yang masih kecil, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Nah, karena cuma itu bisa lihat langsung Nabi. Yang lainnya Sayyidina Abu Bakar tanya, bagaimana wajahnya Nabi? Matahari, bulan, pedang. Jawabnya gitu semuanya. Jadi seperti itu semua, semuanya begitu. Nah, jadi Nabi Yusuf itu ketika sudah roda di atas jadi anak menteri, beliau diajak untuk berbuat zina. Gak nanggung-nanggung, yang ngajak zina perempuan yang paling cantik. Roda kita gak diuji semacam itu, kita yang diuji semacam itu yakin bablas semuanya ini. Ini yang ngajak zina perempuan yang paling cantik, kamarnya pintunya dikunci 7. Bengok orang mungkin enek sing krungu. Tapi Nabi Yusuf enggak mau. Seneng, bukan enggak seneng loh, seneng. Normal. Laki seneng sama perempuan itu nur. Laki seneng sama laki enggak normal. Laki seneng sama perempuan ini nur. Normal, seneng, bukan enggak seneng. Seneng. Tapi kenapa? Melawan hawa nafsu. Langsung Nabi Yusuf. Enggak mau. Tinggalkan itu semuanya sama Nabi Yusuf. Hingga akhirnya lari dikejar, dirobek bajunya. Ternyata begitu buka pintu, Perdana Menterinya datang. Loh, bayangkan pemandangan indah ini. Istrinya sedang berduaan sama laki-laki lah lain. Itu lihat langsung istrinya duluan yang ngomong, ini Yusuf ngejak kaku berzina, dia harus dihukum ini. Nabi Yusuf, kalau seandainya Zulaikha gak ngomong, Nabi Yusuf juga gak mau ngomong. Karena dia ngomong duluan, tapi saya ngomong, enggak, aku enggak ngajak. Akhirnya bilang, sudah, cari orang yang bijak. Saudaranya si Zulaikha ini, ternyata ada yang bijak mengatakan gini aja. Kalau bajunya itu robek di depan, berarti Yusuf yang ngajak Zulaikha enggak mau. Tapi kalau bajunya robek di belakang, Zulaikha ngajak, Yusuf enggak mau dikejar, dirobek dari belakang. Oh gitu ya, dilihat robeknya ternyata bagian belakang. Akhirnya ketahuan. Itu sudah simpen aib ini, jangan sampai ketahuan siapapun juga. Tapi zaman dulu hingga sekarang itu sama. Yang namanya bisik-bisik tetangga itu pasti ada. Yang namanya gosip itu pasti ada. Digosok makin sip. Jangan sok lanjutke berarti ketoroh nek kulino, ngoten mawon. Ini gosip itu mesti ada. Waktu itu yang dengar peristiwa itu cuma sekedar tukang dapur, tukang kebun. Tapi yang namanya gosip tersebar kemana-mana. Sampai perempuan-perempuan dengar, akhirnya di dalam majelis pergosipan internasional yang diteriakkan, mosok istri perdana menteri ngajak budaknya berbuat zina, memalukan isu-isu ini bla bla bla bla terus. Zulaikha dengar, oh belum tahu dia. Diundang makan, siapkan kacang ada, betelo ini, gulai ada, sate ada, rawon ada, komplit semuanya. Udah makan selesai, makan kenyang semuanya, suguin buah. Satu-satu ini apel satu, pisunya satu. Apel satu, pisunya satu. Ayo buahnya dimakan, masih ngiris buah. Nabi Yusuf suruh keluar. Lihat Nabi Yusuf yang diris tangannya sendiri. Di pisunya ngiris tangannya sendiri. Untungnya lihat Nabi Yusuf yang lewat jenengan Allah alam itu. Dan nanti itu Nabi Yusuf lewat yang diris tangannya sendiri. Nabi Yusuf keluar, teriak-teriak kesakitan. Makan diceritakan dalam tafsir ada yang mati katanya. Teriak kesakitan. Ayo, baru lihat sekali sudah ngiris tangannya Lah saya kumpul tiap hari gimana? Akhirnya ngerti. Akhirnya dia tetap mengatakan, aku pasti akan ngejak dia untuk berbuat seperti itu. Dia pasti akan nuruti keinginanku. Nabi Yusuf dengar doa, ya Allah, penjara lebih aku senangi daripada aku harus ngikutin kemauannya perempuan-perempuan itu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam sudah enggak mau, benar-benar enggak mau. Zulaikha ngomong, ini kalau Yusuf enggak dipenjara, orang tetap tahu yang salah aku, penjarakan aja. Penjarakan Nabi Yusuf. Di penjara dapat ilmu. Ke bawah lagi rodanya ya. Setelah jadi anak menteri ke bawah lagi jadi narapidana. Masuk penjara, masuk tahanan. Di penjara dapat ilmu dari Allah. orang itu sudah dapat dalam keadaan kepepet, itu kalau doanya khusyuk tambah rajin ibadah, dapat transferan ilmu macam-macam itu, dapat warisan ilmu macam-macam. Nabi Yusuf akhirnya di penjara punya kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Lah di sana ada dua orang pegawai raja yang intinya yang satu salah, yang satu benar, dan mereka mimpi ditakwilkan mimpinya benar. Kenyataannya yang selamat, yang salah ya dihukum. Benar takwilan mimpinya. Ketika orang ini mau keluar, Nabi Yusuf pesan, tolong sampaikan sama raja, di penjara ada orang yang enggak salah tapi didolimi. Iya, saya sampaikan. Ternyata yang dulu nyampaikan ini lupa. Lupanya 7 tahun. Baru ingat. Kalau tafsir itu rupanya 7 tahun itu kan super nganyel gini kok. Itu kalau saya yang jadi Nabi Yusuf, jadi raja tak penjarakan orang itu. Nah, kurang ajar lah, lali 7 tahun loh. Lupa 7 tahun baru ingat. Baru ingat ketika raja mimpi, enggak ada yang bingung, enggak ada yang tahu. Nih, bingung semua ini tafsiran mimpinya apa? Oh, ada temanku di penjara 7 tahun yang lalu. Pernah nafsirkan mimpiku, dipanggil nama raja. Panggil nama raja, Nabi Yusuf enggak mau. Enggak. Bersihkan dulu namaku, kasusnya aku salah atau enggak? Buktikan dulu. Raja mau panggil semua orang yang terlibat, salah atau enggak? Ternyata enggak bersalah. Yusuf dinyatakan tidak bersalah. Akhirnya dikeluarkan. Ketika itu kumpul sama raja, tahu tafsiran mimpinya raja, waktu itu akan ada 7 tahun paceklik. 7 tahun paceklik. Itu maka Nabi Yusuf mengatakan, "Sudah, aku aja yang jadi bagian bendaharanya. Jadi menteri perekonomian." Setelah itu diangkat nih hebat, diangkat jadi perdana menteri. Tidak lama kemudian rajanya turun tahta kasihin ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi seorang raja. Nabi Yusuf, nanti kalau kita ceritakan panjang, jenengan sampai subuh enggak selesai nanti. Dan masih ketemu orang tuanya, ketemu saudaranya, panjang nanti ceritanya. Nah, tapi intinya Nabi Yusuf itu dapat pangkat yang tinggi. Semoga Allah diangkat jadi raja. Bukan cuma jadi raja, ketika sudah jadi raja akhirnya bisa menikah dengan Zulaikha. Nikah akhirnya. Ketika nikah dengan Zulaikha, ternyata didapati Zulaikha itu masih benar-benar suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bahasa sindirannya gitu, belak-belaknya jangan kan sudah paham. Intinya masih dalam keadaan perawan gitu aja. Langsung tak cetak lagi, langsung kita bahas, salah paham nanti. Masih dalam keadaan perawan. Setelah itu akhirnya kumpulan manusia hingga akhirnya bisa punya anak dan lain sebagainya. Lah, para ulama membahas kenapa Nabi Yusuf diangkat derajatnya tinggi. Takdir bib ya jelas enggak usah dibahas itu. Cuma kan ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sebabnya karena Nabi Yusuf itu bisa melawan hawa nafsu. Orang yang bisa melawan hawa nafsu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus benar-benar kita semuanya ini harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Cara mendalikan hawa nafsu gimana? Ya dengan kita ini semuanya berpuasa. Ini latihan. Makannya, kita kalau mau makan, kita bawa nasi ke kamar mandi, ada yang tahu gak kita makan? Minum air kamar mandi, ada yang tahu gak kita minum? Kenapa kok gak kita lakukan? Takut kepada Allah SWT dan kita melawan hawa nafsu. Ilmu ini kita bawa terus sampai keluar dari Ramadan, kita bawa terus. Insya Allah kita semuanya oleh Allah SWT jadikan oleh Allah orang-orang yang bisa melawan hawa nafsu. Bahkan kalau perlu jadikan nafsu itu nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan ini adalah pembahasan malam hari ini, yaitu tentang hawa nafsu. Jadi mungkin masalah Ramadan ini yang paling penting tadi berhubungan dengan hawa nafsu tadi. Kalau kita gak bisa menguasai hawa nafsu, ya susah. Bukan berarti saya ngomong sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, enggak. Cuma dengan saya menyampaikan ilmu ini, saya berharap mudah-mudahan yang menyampaikan dan yang mendengarkan Allah diberikan kekuatan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya dengan pengen jadi anak yang birrul walidain ya. Tapi kalau jenengan lebih mengutamakan nafsu daripada bakti, enggak mungkin bisa nafsu, enggak mungkin bisa berbakti. Orang tua manggil, akan apa? Selamat. Mau ada yang namanya selamat umpama. Selamat. Masih dalam posisinya di kasur enak-enakan main HP. Nafsunya kira-kira gimana? Ya sudah, pura-pura enggak dengar, pura-pura tidur. Tapi yang berbakti enggak ngelawan nafsunya. Gimana ngelawan nafsunya? Enggak, aku berdiri, aku harus penuhi panggilannya ibuku. Kalau ibuku butuh sesuatu, aku harus bisa menyampaikan kebutuhannya. Lawan hawa nafsu, jadi anak yang berbakti. Anda mau cari ilmu, Anda mau jadi santri, talibul ilmi, kalau semangatnya cari ilmu kalah sama hawa nafsu, enggak mungkin bisa jadi orang yang berilmu. Orang itu sudah mau cari ilmu, harus siap menjadikan malamnya seperti siang. Apa? Malamnya enggak tidur. Belajar, belajar, belajar terus. Orang kalau pengen dekat sama Allah juga harusnya mengendalikan hawa nafsunya. Kalau inginannya ibadah, pengennya ibadah, terus dekat terus sama Allah, meninggalkan keinginannya untuk tidur. Latihan, lawan hawa nafsu itu harus latihan, terus latihan, terus latihan, terus latihan, terus. Baru nanti bisa dibuka oleh Allah Subhanahu. Memang awalnya susah, tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah tahu kita usaha beneran, sekalipun kita usaha kepleset, usaha kepleset lagi. Kalau Allah lihat, sama Allah dipandang satu nadroh aja, satu pandangan aja, langsung berubah hati kita, bisa. Allah mampu. Dan yang kita harapkan itu, kita pengen usaha, usaha semaksimal mungkin, kita kepleset ngikuti hawa nafsu sampai berbuat haram, kita bangkit lagi, ngelawan hawa nafsu lagi, kepleset lagi, bangkit lagi terus, terus. Jangan pernah bosan untuk bertobat dan untuk bangkit dan perang melawan hawa nafsu. Nafsu kita harapkan suatu saat ketika Allah memandang hati kita, lihat kita punya semangat untuk melawan hawa nafsu, oleh Allah dibalikkan hati kita, langsung menjadi orang yang tidak terikat dengan nafsu, terikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Semoga ilmu yang diperoleh bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Anallahu ta'alina wa alaikum futuhal arifin. Bafakina iyakum fiddin wa alimna wa iyakum wa ta'wil wa dinu wa iyakum ila sabai sabil. Rabbana blana min aswajina dhurriyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah siap-siap di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa tajawas an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma madha wa ma yati, waktubni fi diwani sadati, wasluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq, راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.